Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله الباري تعالى وإن خير الهدى هدى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني الله وإياكم أجمعين سيدان جمعة yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya keselamatan seorang di dalam dunia fana ini ketika dia mampu mengekang keinginan-keinginan buruk dari dirinya. Dan adalah manusia diuji dengan jiwa yang senantiasa memerintahkan dirinya berbuat kejelekan. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar memerintahkan pemiliknya untuk terus-menerus berbuat kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Tuhanku. Ketahuilah ibadallah, jiwa ini haruslah benar-benar dididik, dikekang, diarahkan. Jika tidak, maka dia akan merajalela. Berkata pepatah, An-nafsu katifli In tuhmilhu shabba ala hubbir radhi' in lam taftimhu yanfatim in taftimhu yanfatimi. Berkata penyair, sesungguhnya jiwa laksana seorang anak bayi kecil yang terbiasa menyusu dengan ibunya. Jikalah ibunya tidak menyapihnya, dia akan menyusu sampai tua. Maka hendaklah sang ibu rela menyapih anaknya. Walaupun di awal-awal adalah merupakan hal yang sulit bagi seorang anak yang telah terbiasa menyusu, harus menghentikan persusuan dari ibunya. Boleh jadi semalam suntuk dia akan begadang, boleh jadi semalam suntuk dia akan menangis. Namun dengan keyakinan sang ibu, maka putuslah tali persusuan, maka anak pun berhenti menyusu. Demikian juga jiwa ini ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jika tidak dia dipaksa, diarahkan, diluruskan, dia akan senantiasa menuntut berbagai macam bentuk penyimpangan. Wa'iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita jalan keselamatan. Ada dua perkara yang membuat manusia senantiasa terperosok ke neraka disebabkan karenanya. Barang siapa yang menjaga dua perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Yang mana kedua perkara tersebut adalah merupakan bagian daripada mengekang hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma fakhidaihi, dhamintu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin bagiku untuk dapat mengekang, menjaga yang terdapat di antara dua jenggotnya, yakni lisan, yakni perkataan, yaitu lidah. Wama baina fakhidhaih, yang mampu menjaga, yang mampu menjamin, mampu untuk menjaga yang terdapat di antara kedua pahanya, maka dia adalah merupakan kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Dhamintu lahul jannah." Aku akan memberikan baginya garansi untuk menempati surga. Maka keselamatan manusia tergantung bagaimana dia pandai menjaga dua hal tersebut. Lisan adalah merupakan bagian daripada tubuh yang begitu lunaknya. Namun dia bisa jadi akan mengangkat derajat manusia fi jannah, ke dalam surga, fi a'lal 'illiyyin, di atas surga yang tinggi, atau sebaliknya menyampakkannya ke darkas safilin, ke neraka yang paling bawah, wa ya'dzan billah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin mimma yurdillah la yulqi bihi balan, la yulqi biha balan yarfa'ullahu ala. Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar berkata-kata dengan satu kalimat yang dia tidak peduli mengeluarkannya, yang kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Kebalikannya, wa innar rajula takallam bi kalimatin mimma yusqitullah yahwi biha fin nari sab'ina khalifan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seseorang berkata-kata, berucap satu ucapan yang dia tidak peduli mengeluarkannya, merupakan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia dicampakkan ke neraka jahannam wa ya'dzan billah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Mu'adz, kuffa 'alaika hadza." Wahai Mu'adz, kau jagalah lisanmu ini. Dia pegang lisannya sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya Mu'adz, "Ya Rasulullah, a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum Allah dengan apa-apa yang kami ucapkan? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim fi jahannam illa hasa'id alsinatihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, "Bukankah kebanyakan manusia dicampakkan dalam keadaan tersungkur ke neraka jahannam, melainkan disebabkan karena kejahatan lidahnya, melainkan disebabkan karena kejahatan lisannya?" Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang senantiasa menjaga lisannya untuk berkata-kata yang baik, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia daripada perbuatan mungkar, mengajarkan kebaikan, maka dia akan memperoleh ganjaran pahala dengan perbuatan lisannya. Tapi barang siapa yang tidak mampu berkata-kata yang baik, tidak mampu berdakwah kepada yang hak, tidak mampu mencegah daripada yang batil, maka hendaklah dia menjaga lisannya agar jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau jika tidak mampu, hendaklah dia diam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang mampu menjaga lisannya, istiqamah menjaga lisannya, lisan menatapkan berbagai macam bala bencana berupa fitnah, ghibah, namimah, dan seterusnya, yang mampu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti saudara-saudaranya, untuk tidak menggunjing saudara-saudaranya, untuk tidak mengadu domba saudara-saudaranya, maka dia telah berhasil satu langkah untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hal yang kedua merupakan perkara penting yang banyak membuat orang tergelincir wa'iyadzan billah ke neraka jahannam, karena memperturutkan keinginan syahwatnya, kemaluannya. Fala haula wala quwata illa billah. Ibadallah, kata Rasulullah, "Man yatamannu lima baina lihyaihi wa baina faqidaihi dhamintu lahul jannah." Yang berjanji menjaga yang terdapat di antara dua jenggotnya, yaitu lisan, yang menjaga di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, dhamintu lahul jannah, aku akan menjamin baginya surga. Alangkah banyaknya fenomena akhir zaman, kita melihat sarana-sarana yang memudahkan orang untuk berbuat zina wa'iyadzan billah. Dan ini adalah merupakan kebenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara sekian daripada tanda-tanda kiamat adalah zuhur zina, munculnya perzinahan. Wa iyadan billah, fala haula wala quwata illa billah. Alangkah banyaknya orang-orang yang dianggap bermoral, yang dianggap berakal, jatuh terjerembab disebabkan tidak mampu mengekang keinginan nafsunya. Dalam skandal-skandal yang membuat dirinya dipermalukan di hadapan khalayak wa iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Alangkah jeleknya dosa zina, dan zina merupakan dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengiringkan zina setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyeru di samping Allah tuhan-tuhan lain, dan mereka tidak pula membunuh nyawa ataupun jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, dan mereka tidak pula berzina. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yakni berbuat syirik, yakni membunuh, yakni berzina, yalqa athama, dia akan menemui dosanya. Yudha'af lahu al'adzabu yawm al-qiyamah, akan dilipat gandakan baginya azab di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan tinggal berkekalan dalamnya selama-lamanya. Wa iyadzan billah. Masyurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencegah semua sarana kepada perzinahan. Lihatlah zaman ini, lihatlah fenomena akhir zaman. Media-media dengan sebar berbagai macam bentuknya begitu memudahkan seseorang untuk melihat berbagai macam adegan-adegan mesum. Wa iyadzan billah. Kalaulah dahulu kala, generasi-generasi dahulu, begitu sulitnya mereka melihat berbagai macam bentuk perkara-perkara yang tabu dengan mengintip di sungai-sungai, maka sekarang tinggal dia klik, maka tampillah semua. Wa iyadzan billah, apa-apa yang dia inginkan. Fala haula wala quwata illa billah. Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu, fala haula wala quwata illa wa iyadzan billah. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menunjukkan moralnya telah hancur sehancur-hancurnya, yang menunjukkan dia hanyalah bentuknya manusia, hakikatnya binatang. Wa iyadzan billah. Menampakkan adegan mesumnya, kemudian disebarkan di situs-situs internet. Wa iyadzan billah, tersebarlah dekadensi moral, hancurlah anak-anak kaum muslimin. Kalaulah dahulu perkara-perkara seperti ini adalah merupakan konsumsi ada orang-orang dewasa, maka sekarang anak-anak SD pun, anak-anak yang di sekolah-sekolah dasar pun, di sekolah-sekolah menengah pertama pun, mereka dapat mengakseskan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang batil, adegan-adegan yang batil dengan mudahnya di handphone-handphone mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Ini semua adalah merupakan fenomena zaman yang menjurus semakin parahnya perzinahan. Kita telah melihat bagaimana zina dilegalkan, dan itu merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 sahabat yang silam, di mana beliau berkata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala secara ta'liqan, la yakunanna min ummati qauman yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azib, akan ada satu kelompok daripada umatku kelak mereka akan menghalalkan pelacuran, bahkan dipajak pelacuran. Wa iyadzan billah, diberikan tempat-tempat yang resmi, diberikan legalitas. La haula wala quwata illa billah. Wal harira wal ma'azib, akan mereka halalkan berbagai macam ragam alat musik, akan mereka halalkan berbagai macam jenis sutra. Fala haula wala quwata illa billah. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah rusak moral anak bangsa ini, ketika telah rusak moral kaum muslimin, yang ada di otaknya adalah merupakan syahwat, yang dia ikuti adalah kepentingan syahwat, keinginan syahwat, apa yang akan lagi diharapkan kebaikan daripada mereka? La haula wala quwata illa billah. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد عباد الله, karena begitu beratnya perkara zina, maka Allah telah menetapkan ketetapan dalam kitabnya yang mulia, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang penzina yang wanita maupun penzina yang pria, maka jilidlah dia, deralah dia 100 kali deraan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan pernah kalian merasa belas kasih kepadanya dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi ketika perzinahan dianggap bukan dosa. Ketika suka sama suka dianggap bukan dosa. La haula wala quwwata illa billah. Maka tidak heran jika berbagai macam dampak daripada perkara ini, ya, membuat hancurnya moral kaum muslimin, mendatangkan berbagai macam ragam penyakit-penyakit sosial, moral yang hancur, anak-anak yang gak jelas siapa ibu, siapa orang tuanya, alangkah banyaknya orang-orang yang tidak jelas keturunannya, bercampur baurnya antara keturunan-keturunan yang hak dengan yang batil. Nas'alullah salamat wal afiyah. Ibadallah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi mereka-mereka yang telah pernah menikah dengan nikah yang sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan beliau, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdathalat. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara. An-nafsu bin nafsi. Karena seseorang yang membunuh, maka ditegakkan kepadanya qisas. Darah dibayar darah. Al-mufariqu lidini tarikul jamaah. Seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad keluar daripada agama ini. Al-muhsanu zan. Seorang yang berzina dan dia telah menikah. Halal darahnya ditumpahkan. Rajam baginya. Bagaimana riwayat Umar radhiyallahu taala an yang menceritakan bahwasanya telah tegak sunnah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah merajam, walaupun tidak terdapat dalam Quran Al-Karim rajam, tapi diterapkan oleh sunnah Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat, dirajam hingga mati wa'iyatan billah, menunjukkan alangkah jeleknya perkara ini dalam pandangan agama Islam, bahkan dalam agama-agama ahli kitab, agama Nasara maupun agama Yahud, madalah merupakan hal yang sama. Datang orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW, membawakan dua orang sepasang yang berzina. Mereka minta kepada Rasulullah SAW agar diterapkan hukum. Kata Rasulullah, hukumannya adalah rajam sampai mati. Mereka berkata, ya Muhammad, kami tidak rela menerima keputusan dalam agamamu. Kami ingin agar mereka dihukum dengan agama kami. Maka kata Rasulullah, bawakan kepada kami kitab Taurat. Maka mereka bawakan Taurat, diperintahkan agar membaca dalam Taurat tentang balasan bagi orang yang telah berzina dan dia telah menikah. Maka ketika ayat tentang rajam, mereka tutup dengan tangannya. Berkata Rasulullah, angkat tanganmu dan baca. Maka dibacalah ketetapan Taurat. Mereka harus dirajam. Dan dirajamlah mereka dengan ketentuan Taurat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzanbi a'dhamu indallah? Wahai Rasulullah, dosa apakah kira-kira yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu tandingan yang engkau sekutukan dia di samping Allah, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Kemudian faqultu inna dzalika la'dzim. Sesungguhnya ini adalah merupakan perkara yang sangat besar. Suma ayu. Kemudian terangkan lagi Rasulullah, dosa apa lagi yang paling besar? Qala an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia menyaingimu dalam rezekimu. Engkau khawatir tidak mampu memberinya makan. Allahu Akbar. Ini merupakan dosa yang paling besar. Anak yang seharusnya dia pelihara, dia besar, dia didik, malah dia bunuh. Berbagai macam ragam untuk pembunuhan-pembunuhan terhadap anak. Sejak mereka dalam janin, dalam perut ibu, digugurkan, aborsi dengan cara paksa. Yang lebih dahsyat, yang lebih parah, ketika anak telah terlahir, tidak sedikit mereka yang dicampakkan. Dibunuh, dicampakkan di hutan. Lihatlah koran-koran bagaimana menyerangkan kepada kita. Begitu hancurnya manusia, begitu dahsyatnya moral manusia laksana binatang. Tidak ada lagi yang sebelas kasih walaupun kepada anak yang dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Ini semua disebabkan karena tersebarnya zina wa iyadan billah. Muncullah anak-anak yang tidak pernah diharapkan oleh orang tuanya. Akhirnya mereka bunuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kala akan pertanyakan dari kiamat. Wa idhal mau'udatu su'ilat bi aydan bin qutilat. Ketika anak-anak bayi yang dibunuh hidup-hidup ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apakah gerangan kalian dibunuh? Allah akan tanyakan, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apalagi tidak sedikit tempat praktek-praktek dokter-dokter yang tidak bermoral. Berbentuk manusia tapi mereka binatang. Yang mereka dengan dibayar uang rela melakukan perbuatan-perbuatan biadab yang sangat terkutuk ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, qultu tsumma ay? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, antazni bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ibnu Mas'ud bertanya, dosa apakah lebih besar lagi ya Rasulullah setelah syirik kepada Allah, setelah membunuh anak sendiri? Berkata Rasulullah, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini menunjukkan kepada kita di zina pun bertingkat-tingkat. Zina dengan orang asing masih lebih ringan dibandingkan zina dengan istri tetangga. Zina dengan istri tetangga masih lebih ringan dibandingkan dengan mahramnya sendiri. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ibadallah, hendaklah berupaya kita semua menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada penyakit moral yang jelek dan busuk seperti ini. Hendaklah kita berupaya memotong segala macam bentuk sarana-sarana kepada perzinahan. Daripada media-media. Lihatlah media televisi. Apa kebaikan yang anda peroleh daripadanya? Betapa banyak berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalamnya. Maka bertakwalah kalian, ibadallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah. Janganlah kalian dan kita semua memasukkan ke dalam rumah kita sarana-sarana penghancur yang akan menghancurkan kita kelak, mengadab kita kelak di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara dan jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan masukkan ke dalam rumahmu berbagai macam sarana-sarana kebatilan. Takutlah kepada Allah. Raqibillah, ingatlah kepada Allah. Ketika engkau sendirian, ketika engkau berhadapan dengan televisimu, ketika engkau dihadapan internetmu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah penyair berkata, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman la taqul khalawtu, walakin qul 'alayya raqibu." Jika engkau menyendiri suatu saat, jangan katakan engkau sendiri. Katakan sesungguhnya ada yang memantaumu. La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa annama tukhfi 'alayhi yaghibu. Jangan kau pernah menganggap Allah lalai sesaat pun. Apa-apa yang kau perbuat, Allah subhanahu wa ta'ala lalai untuk mengetahuinya. Ibadallah, jagalah diri anda, jagalah keluarga anda, jagalah masyarakat anda daripada penyakit-penyakit yang seperti ini. Dengan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dengan menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala, jaga pandangan mata. Bagi yang belum menikah, menikahlah segera. Ingat kata Rasulullah, ya ma'asyar as-syabab, ya ma'asyar as-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah di antara kalian, menikahlah, karena dia lebih dapat untuk menjaga mata, menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah banyak-banyak berpuasa, sesungguhnya puasa adalah merupakan perisai baginya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menyelamatkan kita, ibadah Allah. Jangan sampai Allah menutup kita dengan perkara yang jelek, wa iyadan billah, Jangan sampai Allah matikan kita kecuali dalam iman dan Islam. Dan perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari Jumat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya marratan lillahi sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang mengucapkan kepadaku selawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya 10 kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.